Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ikhwan fil din, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah kita sampaikan pada satu pertemuan yang lalu, yaitu yang berkaitan tentang al-udhiyah, sembelihan kurban di hari Idul Adha, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum daripada udhiyah, sembelihan kurban, di mana beliau menguatkan rahimahullah pendapat yang menyatakan bahwasanya ibadah udhiyah adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan barang siapa yang memiliki kelapangan dalam hal rizkinya kemudian dia meninggalkannya, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang makruh, perkara yang dibenci di dalam Islam. Dan juga beliau menyampaikan kesepakatan para ulama, baik yang berpendapat wajib atau yang berpendapat sunnah, bahwasanya manakala suatu kaum mereka sepakat meninggalkan ibadah udhiyah, maka mereka layak untuk diperangi, karena mereka meninggalkan iqamatu asy-syairah min syai'irillah, meninggalkan salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam. Ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan juga sudah kita baca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin pada pertemuan yang lalu tentang waktu pelaksanaan penyembelihan udhiyah, di mana waktunya terbentang dimulai dari selesainya salat Idul Adha bersama imam tentunya, terbentang sampai pada tanggal 13 Zulhijjah tatkala berkumandang adzan maghrib. Itulah waktu akhir penyembelihan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang hewan apa saja yang dijadikan sebagai hewan kurban di hari Idul Adha. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ayat yang ke-34 dari surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami jadikan ibadah mansab, yakni ibadah sembelihan, agar mereka mengingat nama Allah dan menyebutnya atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Dan bahimatul an'am ditafsirkan oleh para mufassirin, diantaranya Imam Ibnu Katsir, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Ibnu Bi'amah dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan bahimatul an'am, binatang sembelihan, adalah al-ibil wal-baqar wal-ghanam, unta, sapi, dan kambing dengan dua jenisnya, kambing kacang atau kambing domba. Nah, kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, setelah menyebutkan keterangan dari para mufassirin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan urutan manakah yang lebih afdal dari hewan-hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan wal afdalu minha al-ibilu thumma al-baqaru thumma al-dha'nu thumma al-ma'iz thumma sab'ul ba'ir thumma sab'ul baqarah. Binatang yang lebih afdal atau yang paling afdal untuk dijadikan sebagai udhiyah, hewan kurban, adalah al-ibil, unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang, kemudian seseorang berserikat dengan 6 orang yang lain untuk menyembelih 1 ekor unta, kemudian seorang berserikat dengan 6 yang lain dengan dia berarti 7 untuk menyembelih 1 ekor sapi. Ini urutan secara umum yang disebut oleh para ulama, dinukil oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan itu adalah merupakan istinbat bentuk pengambilan hukum dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang terlebih dahulu datang menghadiri pelaksanaan salatul Jumat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanaka. Barang siapa yang berangkat menuju pelaksanaan salatul Jum'ah di jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban badanah, berkurban 1 ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa yang pergi ke pelaksanaan salatul Jum'ah di jam kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalithah fa ka'annama qarraba kabshan, dan barang siapa yang berangkat di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban kambing. Dari urutan inilah para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya urutan hewan-hewan yang paling afdal secara urutan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan kambingnya ada dua jenis, yang lebih afdal adalah domba terlebih dahulu, kemudian baru kambing kacang, kemudian seorang berserikat dengan 6 orang yang lain berarti dengan dia 7 untuk menyembelih 1 ekor unta, kemudian berserikat untuk menyembelih 1 ekor sapi. Nah, sekali lagi ini adalah urutan keafdolan secara umum. Dan dalam referensi yang lain, Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, mantan Menteri Perwakafan dan Urusan Islam di negeri Saudi Arabia yang baru diganti pada tahun ini kalau tidak salah dengan Syekh Abdul Latif, Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah menyebutkan di sana ada perkara yang penting untuk diketahui oleh segenap kaum muslimin tentang urutan manakah yang lebih afdal dari hewan-hewan yang ada untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Secara umum urutannya adalah yang disebutkan di awal tadi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun beliau menambahkan sebuah poin yang penting, Amma idza kana al-baladu al-masakinu fihi yafrahuna bidhani afdhal min farahihim bil baqar fa inna dhana bi kauni yakunu afdhal min al-baqar. Apabila pada sebuah negeri orang-orang miskin di situ kebanyakannya lebih menyukai daging kambing dibandingkan daging sapi, maka di kala itu seorang berkurban kambing itu lebih afdol. Ya. Nah, kama huwa mawjudun fi hadhil bilad matalan, sebagaimana keadaan yang seperti ini terjadi dalam beberapa kota di negeri ini, yaitu di negeri Saudi Arabia. Di beberapa kota di negeri Saudi Arabia, kata Syekh Saleh, terjadi adanya ya masyarakat yang fuqara di sana lebih menyukai daging kambing dibandingkan daging sapi, sehingga berkurban, tatkala kita ingin berkurban di daerah tersebut, dengan daging kambing itu lebih afdal dibandingkan dengan daging sapi. Kenapa ya kawan? Beliau menyebutkan alasannya. Li'anna al-maqsuda minal adhahi an yakuna fi dhalika qurbatan lillahi jalla wa ala wa an yakuna fi dhalika tu'matan lil masakin. Karena tujuan dari menyembelih hewan kurban adalah selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya adalah tujuannya tu'matun lil masakin, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan memasukkan kegembiraan di hati-hati mereka. Memberikan daging yang lebih membuat mereka bahagia, memberikan jenis daging yang lebih membuat mereka suka, maka ini lebih afdol. Ini lebih afdol. Adapun kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lakukan dengan menyembelih unta, dengan menyembelih kambing, dengan menyembelih sapi. Itu semua bisa dilakukan kurban. Namun untuk memasukkan kegembiraan di hati-hati orang-orang miskin, tergantung keadaan mereka pada negeri-negeri mereka itu. Apabila mereka lebih menyukai sapi dibandingkan unta, karena mungkin tidak terbiasa dengan unta, maka dikala itu berkurban dengan sapi lebih afdol. Berkurban dengan sapi lebih afdol. Nah, jelas insyaallah ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau melanjutkan tentang kriteria hewan yang afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wal afdalu min kulli jinsin asmanuhu wa aktsaruhu lahman wa akmaluhu khilqatan wa ahsanuhu manzaran. Dan yang lebih afdal dari semua jenis hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, baik itu unta, sapi maupun kambing, yang paling afdal dari semua itu adalah hewan yang paling gemuknya, asmanu, yang paling gemuknya. Wa aktsaruhu lahman, dan yang paling banyak dagingnya. Wa akmaluhu khilqatan, dan yang paling sempurna bentuk tubuhnya, yang bagus maksudnya. Wa ahsanuhu manzaran, dan yang paling baik dipandang. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Kenapa beliau menyebutkan kriteria-kriteria tersebut? Beliau mengambil istinbat kesimpulan hukum dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hewan seperti apa yang dijadikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hewan kurban. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Anas bin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshain aqranain amlahain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau berkurban di kala itu, beliau memilih dua ekor kambing yang barakallahu fikum aqranain, memiliki tanduk yang bagus. Memiliki tanduk yang bagus. Ini menunjukkan barakallahu fikum ajmalul khilqah atau jamilul khilqah, bagus tubuhnya, tanduknya terawat. Begitu pula hasanul mandor, indah untuk dipandang, maknanya enak orang mandangnya. Nah, amlahain, juga kambing yang berwarna dominannya putih dan ada sedikit hitam pada beberapa tubuhnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya putih secara dominan dan ada beberapa hitam, titik-titik hitamnya itu diriwayatkan oleh para sahabat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyembelih kambing yang berwarna putih, namun hitamnya itu ya'kulu fi sawat, wa yamuru fi sawat, wa yamshi fi sawat. Dalam riwayat yang lain, wa yaqau fi sawat. Ya, kambingnya itu memakan dalam hitam, maknanya bagian mulutnya hitam, putih secara dominan adalah warna putih, namun yang digunakan untuk makan itu berwarna hitam, yakni mulutnya. Mulutnya berwarna hitam. Kemudian yang huruf fisawat, melihat dalam hitam, maknanya bagian tubuh yang digunakan untuk melihat yaitu matanya berwarna hitam. Wayam syifisawat, dan berjalan di dalam hitam, maknanya bagian kakinya berwarna hitam. Dalam riwayat yang lain, wayaqa'u fisawat, dan kawin di dalam hitam, maknanya bagian kemaluannya berwarna hitam bagian bawahnya itu. Namun secara dominan yang banyak adalah berwarna putih. Demikian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan rinci menjelaskan bagaimana ciri-ciri kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum menambah keyakinan kepada kita semua bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sangat amanah dalam permasalahan memilih kambing. Kambing seperti apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Warnanya apa? Bagian hitamnya di daerah mana saja? Diriwayatkan, disampaikan oleh mereka. Nah, dari sini juga kita mengingatkan sehingga tidak mungkin para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum manakala ada ibadah yang besar mereka tidak menukilkannya kepada kita. Dalam perkara-perkara yang remeh seperti ini saja dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang keberadaannya. Ibadah-ibadah yang dinyatakan sebagai ibadah padahal tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW, mau dinamakan dengan bid'ah hasanah, ya, dinamakan dengan amalan yang barakallahu fikum baru namun baik, mau antum namai dengan apa saja selama tidak dijelaskan dan tidak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum padahal itu menurut anda adalah ibadah, maka sangkaan anda batil. Para sahabat adalah orang-orang yang amanah dalam masalah buang hajat, mereka meriwayatkan hadis, bahkan dalam masalah warna kambing yang hitam mana, ya, warnanya apa, yang bagian hitamnya yang mana saja, ini dijelaskan. Barakallahu fikum. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kesempatan yang lain dinukil dalam beberapa kitab fatwa beliau rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang hewan yang lebih afdal untuk dijadikan kurban, itu yang lebih gemuk atau lebih mahal. Beliau menyebutkan biasanya yang lebih gemuk ya mahal. Biasanya yang lebih gemuk ya lebih mahal. Namun manakala ada terjadi, ternyata ada hewan yang secara gemuknya kurang namun lebih mahal, mana yang lebih afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan fatwa, sebuah jawaban untuk pertanyaan itu. Lihatlah yang lebih maslahat untuk dirimu dan sekitarmu. Manakala di sekitarmu banyak orang-orang fuqara yang sangat ditekankan untukmu membagikan daging kepada mereka, dan kamu lebih senang di dalam beribadah kepada Allah dengan membagikan daging-daging tersebut kepada orang-orang fuqara, maka pilihlah hewan yang paling gemuk walaupun harganya sedikit murah, sekiranya ada. Dan apabila engkau mendapati dirimu adalah seorang yang bakhil, orang yang pelit, medit, harus diterapi dengan adanya sembelihan kurban, maka pilihlah hewan yang lebih mahal walaupun dagingnya sedikit. Ya, ini sekali lagi seandainya ada, namun secara dominan yang gemuk ya mahal, yang kurang gemuk ya yang murah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menegaskan hewan yang paling mahal itu yang afdal. Hewan yang paling mahal itu ya, yang afdal. Mau gemuk, kurus, yang penting mahal, itu afdal. Namun ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang lebih tepat adalah ucapan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya yang lebih afdal adalah hewan yang paling gemuk, yang paling bagus tubuhnya dan lebih enak untuk dilihat seperti itu. Nah, mengambil kesimpulan dari kriteria barakallahu fikum hewan yang dipilih oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai udhiyah. Kemudian Syekh Utsaimin juga menyebutkan sebuah pasal setelah menjelaskan tentang hewan apa sajakah yang diboleh, yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban dan kriteria yang paling afdal manakah yang ada pada hewan tersebut, sudah kita baca keterangan dari beliau. Kemudian beliau berpindah kepada pasal selanjutnya. Beliau mengatakan wa tujzi'ul wahidatu minal ghanami 'ani syakhsil wahid, dan sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban satu kambing untuk satu orang saja secara kepemilikan. Saya berikan catatan ini, secara kepemilikan. Maknanya apabila satu kambing dimiliki oleh dua orang, ini enggak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kambing hanya boleh dimiliki satu orang dan dipersembahkan untuk hewan kurban, dan mengikutkan secara pahala itu diperbolehkan. Ya, adapun kepemilikan hanya diperuntukkan satu orang saja dalam kambing. Wa yujzi'u sab'ul ba'ir aw al baqarati amma tujzi'u anhu al wahidah min al ghanam. Dan satu ekor unta dan satu ekor sapi sah padanya untuk berserikat tujuh orang sebagaimana seseorang berkurban satu kambing. Nah, maknanya yang boleh berserikat adalah hewan sapi dan hewan unta. Nah, ini yang disebut oleh beliau. Dan ada dasarnya. Ahlus sunnah terbiasa menyimpulkan sebuah kesimpulan pasti ada dasarnya, bukan semata-mata pemikiran diri sendiri. Beliau rahimahullah menyebutkan dasarnya, yaitu hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan atau menceritakan kisahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanata 'an sab'atin wal baqarata 'an sab'atin. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah satu ekor unta atas nama tujuh orang, yakni kepemilikan tujuh orang. Wal baqarata an sab'atin, dan menyembelih satu ekor sapi dengan kepemilikan tujuh orang. Nah, ini dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika bil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Bahwasanya kami dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertalbiyah untuk berhaji, maka beliau pun memerintahkan kami untuk berserikat dalam satu ekor unta dan satu ekor sapi. Setiap tujuh orang dari kami membeli satu ekor unta atau sapi. Ini dasarnya. Nah, sehingga yang boleh untuk bergabung secara kepemilikan, berserikat secara kepemilikan adalah barakallahu fikum unta dan sapi. Kambing tidak diperbolehkan. Kambing tidak diperbolehkan. Nah, adapun berserikat di dalam pahala, kalau tadi berserikat dalam kepemilikan ketentuannya sebagaimana yang telah kita sebutkan, adapun berserikat dalam hal pahala, maka ini adalah perkara yang luas. Seorang memiliki satu kambing, dia yang punya, dia yang berniat udhiyah, dan dia melimpahkan pahalanya juga untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, maka ini boleh. Maka ini boleh. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, ini juga hadis yang sudah kita baca di awal pertemuan yang lalu, ya. Diriwayatkan bahwasanya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kambingnya, Beliau memanggil Aisyah, ya Aisyah halumni mudiyah. Wahai Aisyah, berikanlah kepada saya mudiyah. Mudiyah yakni pisau yang tajam. Thumma qala, kemudian beliau memerintahkan Aisyah, ishadiha bihajar. Rebahkanlah dia di atas batu, yakni di bagian yang ingin disembelihnya. Bertelekan dengan batu. Dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa fa'altu, kemudian saya lakukan hal tersebut. Thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa adja'ahum thumma dhabahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kambingnya dan mengambil pisaunya, kemudian beliau menidurkan kambingnya tersebut, kemudian menyembelihnya sembari mengatakan bismillah. Ini syahidnya ya, yang dijadikan kesimpulan hukum akan diperbolehkannya berserikat di dalam pahala dalam satu kepemilikan kambing atau satu urunan sapi. Nah, Rasulullah SAW tatkala menyembelih sembari beliau mengatakan bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau melimpahkan pahala sembelihan ini selain untuk beliau selaku penyembelih dan orang yang memiliki udhiyah tadi, beliau melimpahkan pahalanya juga untuk keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa min ummati Muhammad alladzina lam yudhahu, dan untuk umatnya Muhammad yang selama ini mereka belum melakukan ibadah kurban. Diberikan atau dilimpahkan pahalanya juga dari kambingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun berserikat secara kepemilikan, sekali lagi tidak boleh dalam kambing lebih dari satu orang, dan dalam sapi lebih dari tujuh orang, dalam unta lebih tujuh orang. Adapun berserikat di dalam hal pahala, maka boleh. Antum mau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min, contohnya saya, min taufiq wa min ali taufiq. Antum mau menyebutkan guru antum, wa min al ustadz fulan, wa min al ustadz fulan, atau dari bahkan barakallahu fikum imam-imam yang telah wafat dahulu, wa min syekh Ibnu Utsaimin, wa min syekh Ibnu Baz, terserah. Mau antum sebutkan nama-nama orang yang ingin antum limpahkan pahala untuk mereka di dalam sembelihan antum itu, silakan. Nah, dan pahala antum tetap sempurna. Dan pahala antum tetap sempurna. Atau Allahumma taqabbal min taufik wa min ashabi alladzina lam yudahu. Ya Allah, terimalah ini dari taufik selaku saya, contohnya saya ingin berkurban. Ya Allah, terimalah ini dari saya, taufik, dan terimalah ini dari teman-teman saya yang belum mampu untuk berkurban. Itu perkaranya luas, silakan. Nah, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam beliau melakukannya. Barakallahu fikum. Jelas insyaallah. Kemudian selanjutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan pasal yang baru tentang syarat-syarat hewan yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban dan keterangan tentang aib-aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Nah, dan beliau terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya udhiyah adalah sebuah ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah tersebut tidaklah sah kecuali dilakukan sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam beberapa ibadah atau dalam semua ibadah bahkan ada syarat-syarat yang harus diikuti. Nah, bukan semata-mata kita ingin perkara yang baik, kita pengen ibadah, lihat orang ibadah walaupun gak ada dasarnya kita ikut. Bukan seperti itu caranya. Yang namanya ibadah itu perlu tuntunan. Ibadah itu perlu perlu tuntunan. Tidak semua yang dinamai sebagai ibadah oleh manusia itu dinyatakan sebagai ibadah dalam Islam. Nah, betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam penamaan ibadah padahal itu bukan ibadah. Itu adalah sebuah bid'ah, sebuah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak boleh untuk kita ikuti. Dan itu perkara bid'ah adalah perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dan riwayatnya dari Rasulullah SAW adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Sehingga setiap ibadah ada tuntunannya. Dan syarat-syarat uthiyah kata beliau rahimahullah, minha ma ya'udu lil waqti wa minha ma ya'udu li 'adadil mubahina biha wa sabaqa tafsilul qawli fihima wa minha ma ya'udu lil mudahi bihi wa hiya arba'atun. Syarat-syaratnya ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan bilangan penyembelih, ini bilangan pengkurban. Nah, bilang tuh orang-orang yang memiliki hewannya maksudnya. Dan telah lewat perincian terkait dengan dua hal ini. Waktunya sudah dijelaskan dan juga berapa kepemilikan yang sah pada hewan kurban juga sudah dijelaskan. Nah, waktunya dari kapan Abu Abidah? Waktu penyembelian hewan kurban. Gimana? Gak nyata. Waktu penyembelian hewan kurban. Ya. Setelah selesainya salatnya imam, ada setelah khutbah atau enggak? Setelah khutbah atau enggak? Tidak harus setelah khutbah. Setelah salat. Walaupun imam belum selesai khutbah, maka itu sudah boleh. Tapi yang afdal menunggu imamnya selesai khutbah, dan lebih afdal lagi manakala imamnya ingin berkurban, ya, imamnya menyembelih terlebih dahulu baru makmum. Seperti itu ya. Itu waktunya. Adapun bilangannya barusan sudah kita lewati. Nah, dan ada syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih, dan itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, ini berkaitan dengan hewannya, an yakuna milkan lil mudahi ghairi muta'alliqin bihi haqqun ghairuhu. Hewan yang akan disembelih adalah hewan yang dimiliki secara utuh oleh pengkurban. Fala tasihul udhiyatu bima la yamlikuhu, maka tidak sah. Hewan yang dijadikan sebagai kurban itu bukan punyanya. Ya. Seperti apa? Kal maghsub wal masruq. Seperti hewan curian atau hewan rampasan. Ini enggak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila kita enggak tahu beli kepada seseorang, ternyata orang itu nyolong? Gimana? Jawabannya, ikhwan fi din azani wa azakumullah, tatkala kita sudah membeli dari seseorang dan ternyata setelah ada akad jual beli kita tahu bahwa si fulan mencuri atau merampas dari orang lain, maka kita sampaikan kepada yang dicuri, yang kecurian. Kalau dia meridhoi, nah, hewan yang ini dibeli oleh dirinya, maka dilanjutkan. Dan uangnya yang sudah diberikan kepada penjual atas nama penjual sekaligus pencuri tadi, kalau bisa diambil. Nah, kalau nggak bisa diambil, ya kita kembalikan hewannya kalau dia nggak ridho. Kalau pemiliknya nggak ridho. Kalau pemiliknya ridho, ya kita berikan uang penggantinya kepada si pemilik tadi. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Memang berat, sehingga harus teliti cari hewan. Jangan sampai hewan-hewan godongan. Kal maksuk wal masruk, seperti hewan-hewan yang dirampas atau hewan-hewan yang dicuri. Awil ma'khud bidakwa batila, atau hewan-hewan yang diaku-aku dengan pengakuan yang batil. Diaku-aku punyanya padahal bukan punyanya. Sehingga ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah, hewan yang ingin kita sembelih betul-betul hewan yang punya kita. Nah, kalau bukan punya kita, enggak sah sebagai kurban kita. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna minal jinsi alladhi ayyanahu syari'. Hewan yang dijadikan hewan kurban tadi adalah hewan yang telah ditentukan oleh syariat ini, yaitu yang sudah lewat tadi, unta, sapi dan kambing. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Walaupun sebagian ulama berpendapat berkurban dengan selain tiga ini, di antara para fuqaha di kalangan ahli fikih ada yang berpendapat ada. Mana boleh? Seperti Daud al-Zahiri, seorang yang menganut mazhab Zahiri ya, memandang dalil secara yang tampak saja. Nah, mereka berpendapat bahwasanya boleh kurban dengan ayam, bahkan boleh kurban dengan telur. Mana dalilnya, kawan? Dalilnya adalah tadi yang kita sampaikan hadis dalam urutan keutamaan dari hewan-hewan yang ada. Barang siapa yang datang ke sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkurban sapi yang datang di jam pertama, berkurban unta di jam yang pertama, di jam yang kedua seakan-akan dia berkurban sapi, di jam ketiga seakan-akan dia berkurban kambing. Kemudian di situ ada lanjutan hadisnya, wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajan. Dan barang siapa yang datang ke salat Jumat di jam keempat seakan-akan dia berkurban ayam, wa man ra'a fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang beranjak pergi ke salat Jumat di jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan kurban telur. Ini dari hadis ini Daud al-Zahiri dan orang-orang yang bersamanya, walaupun tidak banyak, berpendapat boleh berkurban dengan ayam dan telur. Namun ini pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat. Semata-mata wawasan untuk kita. Karena di sana perkara fikih dibahas secara luas. Perselisihan-perselisihan di kalangan para ulama yang terkadang tidak wajar, itu ada. Yang terkadang tidak wajar itu ada. Nah, dan kita yang mengambil yang wajar-wajar, yang sesuai dengan hadis dan ayat yang ada. Nah, itu tadi ya, kawan. Syarat yang kedua adalah hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban adalah hewan yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu unta, sapi dan kambing. Tidak boleh selain itu. Kemudian yang ketiga adalah bulughu sinnil mu'tabar syar'an. Sampainya hewan yang ingin kita kurban tadi kepada usia yang telah ditentukan oleh syariat. Usianya juga ditentukan oleh syariat. Bukan semata-mata unta, bukan semata-mata sapi, kambing boleh semua dijadikan kurban, enggak. Tapi ada usia tertentu, kriteria usia tertentu yang telah disebutkan di dalam syariat ini. Berapa usianya? Qul fitin azza wa jalla, disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadbahu illa musinnatan." Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah sampai pada usia musinnah. Nanti akan kita jelaskan apa tafsir musinnah dari kalangan para fuqaha. Illa anta asara alaikum fatadbahu jada'atan minadh'an, kecuali apabila kalian kesusahan mencari hewan yang sudah sampai usia musinnah, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jada'ah. Hewan yang masih berusia jada'ah dari domba. Dari kambing domba. Nah, para ulama menyatakan, dan ini pendapatnya jumhur kebanyakan para ahli fikih, bahwasanya usia musinnah pada unta itu yang sampai di usia 5 tahun. Ya, yang sampai di usia 5 tahun. Dan pada sapi, ya, dan pada sapi itu yang sampai pada usia 3 tahun. Ya, sampai pada usia 3 tahun. Afwan. Kalau yang sapi itu yang genap padanya 2 tahun bukan 3 tahun, langsung itu. Wasami minal ghanam dha'nuha wa ma'isuha mata manahu sana. Adapun kambing usia musinnahnya adalah yang sudah genap 1 tahun. Nah, yang sudah genap 1 tahun. Berarti kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah sampai pada usia musinnah, yang pada unta sudah sampai 5 tahun, pada sapi sudah sampai 2 tahun, kemudian pada kambing sudah sampai 1 tahun. Illa an ta'saru alaikum, kecuali apabila kalian kesusahan mendapatkan hewan-hewan yang seperti itu adanya. Memang kesusahan cari tapi duit ada, atau ada banyak kebut tapi duitnya tidak ada. Nah, ini maksud juga, ya, seperti itu. Bisa susah cari hewannya atau tidak ada duitnya. Kalau kalian tidak bisa berkurban atau beli kambing yang sampai usia musinnah, yang sudah sampai usia 1 tahun, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jaza'atan minabbo'ni. Kalian boleh menyembelih domba yang hanya berusia jaza'ah. Berapa itu jaza'ah? Pendapat yang benar dari kalangan para fuqaha, jaza'ah adalah matam malahu atau matam matlahu sittatu ashur, yang sempurna untuknya 6 bulan. Yang sempurna mungkin 6 bulan. Ini berarti domba boleh kita sembelih walaupun usianya masih 6 bulan. Itulah yang dinamakan dengan usia jaza'ah. Namun apabila kita mudah untuk mencari hewan yang sudah kriteria musinnah, maka itu yang lebih afdol. Sebagian para fuqaha menyatakan tidak boleh menyembelih hewan yang usianya hanya jaza'ah, yaitu domba 6 bulan, kalau masih ada hewan-hewan di sekitar kita yang musinnah. Tidak boleh. Namun barakallahu fikum, pendapat yang benar terkait dengan hal ini adalah boleh, walaupun ada hewan yang sudah sampai usia musinnah. Hanya yang lebih afdol adalah menyembelih hewan-hewan yang sudah sampai usia musinnah. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, kemudian domba yang khususkan boleh disembelih di usia jaza'ah yaitu 6 bulan. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yaitu berkaitan tentang syarat yang keempat adalah hewan yang ingin kita sembelih selamat dari aib-aib yang telah ditentukan, bahwasanya aib tersebut tidak boleh ada dalam hewan kurban oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kira-kira masih ada berapa pertemuan lagi sebelum Idul Adha? Satu ya? Satu lagi? Baik, insyaallah kita ringkas-ringkas di pertemuan selanjutnya supaya selesai, atau kalau selesai sih enggak, kita anggap selesai. Nah, tapi ini ada pelajaran. Subhanallahumma rabbana alhamdulillah, syukur Allah ilaha illa anta, astagfirullah,